Kebangkitan masyarakat adat adalah hari yang bersejarah bagi masyarakat adat. Jika negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara. Hidup masyarakat adat! Hidup masyarakat adat! Radio Gaung Aman menyiarkan berita dan informasi seputar masyarakat adat seluruh Nusantara, masyarakat adat internasional, berbagai konflik yang terjadi di wilayah masyarakat adat, perempuan adat, pemuda adat, pengembangan ekonomi masyarakat adat, dan pemetaan partisipatif. Sobat Nusantara dapat mendengarkan Radio Gaung Aman di www.radio.aman.or.id atau di website aman.or.id. Jelajah Nusantara merupakan program radio produksi Radio Gaung Aman yang menyajikan potret kehidupan masyarakat adat dengan kearifan lokalnya. Nurdiansah Dalijo akan mengajak Sobat Nusantara untuk mengunjungi rumah-rumah masyarakat adat di sekitar kita. Mereka bisa kita jumpai di perkotaan, perdesaan, kawasan hutan, pesisir, pulau-pulau kecil, sungai, dan juga pegunungan. Saya, Titi Pangestu, akan mengantarkan Anda untuk mengikuti program Jelajah Nusantara. Jelajah Nusantara akan membawa Anda lebih dekat dengan masyarakat adat. Tak hanya tentang kesahajaan, keindahan, kekayaan tradisi dan budaya, melainkan pula beragam tantangan yang sedang dihadapi oleh masyarakat adat. Ada begitu banyak pembelajaran dan inspirasi untuk menengok sisi lain dari kehidupan masyarakat adat di Indonesia yang terus berjuang untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat. Bagi banyak masyarakat adat, menenun punya makna yang lebih dari sekedar kebiasaan atau tradisi. Kain tenun yang dibuat dengan beragam teknik dan motif pun memiliki fungsi sebagai material yang melampaui pemenuhan pada kebutuhan sandang. Kain tak hanya menjadi pakaian, melainkan sesuatu yang menjalin relasi-relasi dalam kehidupan masyarakat adat. Keterampilan menenun ada dan terus berkembang secara turun-temurun, mengikuti dinamika dan perkembangan zaman yang dilalui oleh masyarakat adat. Hal itu menghubungkan mereka kepada leluhur, serta generasi saat ini dan kedepannya. Baik itu material berupa kapas dan pewarna alam, maupun teknik dan motif pada sehelai kain tenun, dapat menjadi penegasan terhadap identitas masyarakat adat di kawasan tertentu. Kain tenun adalah simbol yang merekatkan masyarakat adat pada karakter unik mereka, yaitu sejarah asal-usul, kelembagaan, hukum adat, serta wilayah adat. Kali ini, saya akan mengajak kamu ke sebuah kampung di Kecamatan Ausesa Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya juga berbincang dengan para perempuan adat penenun tentang kain tenun dan tantangan yang sedang mereka hadapi. Di balik suara hentakan alat-alat tenun yang dibunyikan oleh mama-mama penenun, ada semangat perjuangan yang sedang dikuatkan. Jelajah Nusantara edisi ini sengaja mengangkat topik bertema menenun untuk mempertahankan wilayah adat sebagai bentuk apresiasi sekaligus dukungan terhadap perjuangan para perempuan adat sebagai penenun di kampung mereka masing-masing. Salah satu kampung itu bernama Rendu. Sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 40, masyarakat adat memiliki hak atas akses ke dan untuk memperoleh keputusan secara cepat melalui prosedur-prosedur yang adil dan disetujui secara bersama bagi penyelesaian konflik dan sengketa dengan negara dan pihak-pihak lain, dan juga bagi pemulihan yang efektif untuk semua pelanggaran hak-hak individual dan kolektif mereka. Keputusan seperti itu harus mempertimbangkan adat, tradisi, peraturan-peraturan, dan sistem hukum dari masyarakat adat yang bersangkutan dan hak asasi manusia internasional. Saya Juan asal Ende, sahabat Nusantara, mai sakita lei sawe dere Radio Gaung Aman, suara masyarakat adat Nusantara. Kampung-kampung kecil di Rendu dikelilingi oleh bukit dan lembah. Pada musim hujan, kita mungkin akan melihat pemandangan yang segar diliputi hijau pohon dan rumput. Namun, kala musim kemarau melanda, nuansa jadi kecoklatan dan tampak begitu kering. Di desa, warga kerap kali memanen hujan untuk mencukupi kebutuhan terhadap air bersih. Tetapi tak jauh dari permukiman penduduk, ada pula sumber-sumber mata air yang langsung berasal dari gunung yang alirannya tidak pernah kering sepanjang tahun. Ada air terjun dan juga sungai kecil. Masyarakat adat Rendu telah sejak dulu hidup dalam kesahajaan. Mereka menggantungkan hidup dari pengelolaan lingkungan secara lestari. Mereka tidak merusak alam, sebab alamlah yang memberikan mereka segalanya. Dalam berburu dan berladang pun, mereka masih menerapkan cara-cara tradisional yang sangat khas menegaskan ciri mereka sebagai masyarakat adat. Bukan hanya soal kesederhanaan dalam perkakas berburu atau berladang, melainkan pula ritual-ritual yang masih dijalankan pada setiap tahapannya. Mereka hidup secara harmonis dengan alam. Di kampung-kampung adat, warga bekerja sebagai petani. Ada sebagian dari mereka juga berternak. Hanya laki-laki yang pergi berburu ke hutan pada saat-saat tertentu. Sementara itu, tak sedikit perempuan yang di sela-sela kesibukannya bertani di ladang dan bekerja di dapur, menghabiskan waktu dengan menenun. Ya, hanya perempuan yang menenun di kampung. Para mama telah belajar sejak kecil cara menenun dari ibu, bibi atau nenek mereka. Maka perempuan adat di Rendu tak hanya mewarisi pengetahuan tentang benih dan obat-obatan, melainkan juga intelektualitas dan keterampilan membuat helaian kain-kain indah yang penuh corak dan warna. Pada suatu kesempatan, saya bertemu dengan tiga orang perempuan penenun Rendu. Mereka adalah Hermina Mawa atau akrab disapa Mama Mince, Rosina Wonga atau Mama Ros, dan Beatrix Nazu yang saya panggil Kakak Beatrix. Mereka adalah warga Dusun Malapoma di Rendu Butowe di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Kami duduk satu meja, Mama Mince memulai obrolan tentang tenun di Rendu sambil mengingat-ingat dulu ia kecil melihat ibu dan neneknya mengajarinya cara membuat kain tenun. Thank you. Mama Mince mungkin bisa cerita seperti apa sih tradisi tenun di Rendu? Sudah ada sejak kapan? Mungkin ada cerita filosofisnya dulu gimana awal mula ada tenun? Kalau awal mula ada tenun di Rendu, semenjak saya tahu untuk menenun itu kan sudah pernah saya lihat orang tua dulu kan masih ada kapas. Dulu kan masih ada kapas dan ada satu alat yang namanya untuk membersihkan dia punya bijinya itu namanya kige. Kige. Kige. Nah, setelah itu kige itu masih ada bool lagi untuk menghaluskan menghaluskan kapas. Kapas. Ya. Namanya apa untuk kige? Itu kige. Dua batang rotan itu tuh. Oh iya iya iya. Yang supaya gini, pisahkan bijinya. Ya. Kalau kige itu masih ada alat yang bagus ya. Kan kita isi kapas itu ke dalam nanti pisahkan, pisahkan yang hasil kapasnya itu di sebelah, bijinya sebelah kita pisahkan. Dan setelah itu kita pakai bool itu kan ada dua batang kayu. Kita kasih pecahkan pisahkan itu antara jadi, itu dia jadi halus. Dan setelah itu kita ada yang namanya cakta untuk dari kapas menjadi benang. Kalau misalnya motif-motif Mama Mince bisa cerita ada motif apa aja di sana? Kalau motif itu kan kita kan ada satu buku, ada buku kan untuk kita tinggal untuk kasih diberi motif ketika sudah mane namanya, sudah mane. Oh, buku yang ada kotak-kotak ya? Iya, iya. Itu motifnya. Itu beli atau cerita dulu, kalau dulu orang tua kita tuh kita sekarang sudah pakai buku, dulu pakai ingat saja, orang tinggal angkat. Pokoknya dengan dorong punya cara dulu punya tuh tradisional dulu. Jadi kalau yang sekarang mama udah pakai buku, buku itu ya kotak-kotak itu ya. Jadi ngitung kotak, ngitung benang ya. Oh, tapi itu dapat dari mana bukunya? Itu dari mungkin dari dulu nenek moyang dulu kan turun ke mama, ke anak, ke anak jadi setelah zamannya kita sekarang kan pakai catat. Mama-mama kita dulu kan pakai ini mengingatkan, ingat saja. Jadi kita zaman sekarang kan kita pakai tulis, mulai lihat saja kita mulai catat. Di Rendu, kain tenun disebut dengan roba. Secara umum, hanya ada dua jenis roba yang sampai kini masih dipakai dalam keseharian warga, yaitu roba pole dan roba ragi. Roba pole dipakai oleh perempuan. Motifnya dipadu dengan variasi bentuk mirip bunga, warnanya kombinasi biru kehitam-hitaman, sedikit putih, dan merah tua. Sedangkan roba ragi dipakai oleh laki-laki. Warna dasarnya hitam dengan kombinasi corak benang tambahan berupa hias bentuk bunga berwarna kuning terang. Jika roba pole dibuat dengan teknik tenun ikat, maka roba ragi justru mirip songket, namun tanpa benang perak atau emas tentunya. Ada juga kain upacara bernama ragi mite, berupa kain hitam polos. Kain itu biasanya dipakai oleh anak-anak ketika mereka beranjak akil balik, dan menjalani ritual meninggalkan masa kanak-kanak dan memasuki fase orang dewasa, maka yang laki-laki sudah sepatutnya mengenakan roba ragi dan perempuan dengan roba pole. Selain untuk kepentingan sehari-hari dan ritual adat, kain juga menopang ekonomi keluarga masyarakat adat di Rendu. Terus kalau misalnya cerita situasi sekarang nih Mama Mince, bagaimana dengan kondisi ibu-ibu di sana? Kalau menenun itu dijual kemana sih biasanya atau dipakai sendiri? Iya sih, kalau kita di sana untuk sementara sekarang ada yang jual ke pasar, ada juga yang orang datang tawar di rumah. Kalau misalnya yang orang tawar tuh dia kan kadang-kadang tuh mama-mama berani nggak nentuin harga kalau ada orang nawar? Kalau yang di sudah harga targetnya seperti itu. Kalau di kampung kira-kira dijual berapa? Kalau di antara mama, kalau di sini kan harusnya lebih mahal karena bawanya, ini iya, iya, juga beda. Iya, iya. Oh. Di sana tuh kalau terendah, kain ragi terendah tuh dia 400. 400. Iya. Tapi kalau tertinggi sudah ada 500. Di sana sudah begitu, harga kalau misalnya kain yang bagus sekali jadi 500. 500, iya. Kalaupun 600 itu, sampai yang itu keluar yang, lah. Itu yang benang semua, ya, itu yang kita beli di toko. Kalau memang masih ada teman-teman yang masih pakai pencelupan kita alam punya, tidak begitu. Oh. Biar di sana itu sudah ya hampir 1,5 juta. Iya. Kalau yang pewarna alam 1,5 juta. Iya, pewarna satu setengah juta. Karena itu bikinnya berapa lama kalau yang 1,5 juta? Memang kalau tinggal tenun itu cepat. Tapi hanya kalau lama pada saat itu, proses pencelupan dengan pengikat tuh untuk buat motif itu yang lama itu waktu. Nah, terus kalau misalnya sejak kapan sih mulai pada pakai benang toko di sana? Mama Mince kecil masih pakai. Oh, kalau semasa saya kecil itu masih sama lah, masih melihat saya punya orang tua, nenek saya itu masih pintar pakai benang itu. Semenjak umuran Kak Beatrix berapa? 30. Kak Beatrix sekarang 30. Itu sudah beli di pasar. Itu beli. Berarti Kak Beatrix terakhir lihat itu waktu saya itu? Saya masih kecil itu susu lihat. Kan sudah buat begitu. Apa namanya kain itu menang sudah pakai beli jadi. Oh, yang kecilnya begitu. Itu berarti usia berapa itu kira-kira? Sekitar 90 berapa ya? Berarti 90-an mulai benang toko semua ya? Mungkin di atas saya mungkin tidak tahu. Yang saya tahu saya umuran saya pada saat tahun 90-an itu saya sudah lihat pakai itu benang toko. Tahun 80 saya ribet kan. 80-an masih pakai kiki-kiki. Kalau saya tahun 84 ini 84 itu masih pakai. 84 masih pakai. Mama Mince. Seperti juga Mama Mince dan Mama Ros, Kak Beatrix yang berusia jauh lebih muda bisa menenun. Ia aktif menenun di sela-sela kesibukannya mengurus keluarga dan bekerja sebagai guru. Saya bertanya padanya apa alasan ia sebagai anak muda masih mau menenun di kampung. Ada nggak alasan kalau misalnya Kak Beatrix sendiri kenapa sebagai relatif lebih muda daripada Mama Ros dan Mama Mince gitu sebagai anak muda masih mau menenun? Yang paling pertama tuh supaya kita apa ya, supaya jangan lupa ya kita punya kebudayaan tuh ya, itu yang paling pertama. Yang kedua kan mungkin bisa juga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kan kita sana kan kita punya zaman, apalagi orang kita sana kan tuh kebanyakan misalnya acara-acara tuh ritual-ritual kan banyak dan betul. Paling butuh tuh kain tuh kain. Apalagi kita harus beli ke pasar, lebih baik kita tenun sendiri. Sama ini ya, apa tadi Kak Beatrix bilang bisa untuk dijual gitu. Iya, biasanya kalau dijual untuk apa mau mama uangnya? Untuk anak, untuk dapur, ya, ya kebutuhan di sekolah, kebutuhan ya. Kita di dalam rumah tangga itu kan anak sumber sekolah, pendapatan semua itu besar dari itu semua. Lebih lanjut, Mama Mince dan Mama Ros bilang kalau dulu semua material kain berasal dari alam sekitar. Mereka awalnya punya kebun kapas dan kebun pewarna alam. Tetapi situasi berangsur berubah dan tantangan terhadap keberlangsungan tenun kian terancam hilang. Saat ini, masyarakat adat Rendu tengah diliputi konflik terkait dengan rencana pembangunan waduk raksasa bernama Waduk Lambo. Lokasi Waduk Lambo berada di 3 desa, yaitu Rendu Butowe, Labo Lewa, dan Ulupulu, masing-masing di 3 kecamatan yang berbeda, dan protes dilayangkan oleh 3 desa adat tersebut. Sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 14 Ayat 1, masyarakat adat memiliki hak untuk membentuk dan mengontrol sistem pendidikan mereka dan institusi-institusi yang menyediakan pendidikan dalam bahasa mereka sendiri dalam suatu cara yang cocok dengan budaya mereka tentang pengajaran dan pembelajaran. Ayat 2, warga-warga masyarakat adat termasuk anak-anak memiliki hak atas pendidikan yang diselenggarakan oleh negara dalam semua tingkatan dan bentuk tanpa diskriminasi. Ayat 3, negara-negara bersama dengan masyarakat adat akan mengambil langkah-langkah yang efektif agar warga-warga adat terutama anak-anak termasuk warga-warga yang tinggal di luar komunitas mereka untuk memiliki akses jika mungkin atas pendidikan dalam budaya mereka sendiri dan disediakan dalam bahasa mereka sendiri. Ita. Halo sahabat Nusantara, aku Rey Sibara Kamentawai. Kineget Ainwarep Kam Radio Gaum Aman. Suara masyarakat adat Nusantara. Sura Sabeu. Aksi protes oleh masyarakat adat telah berlangsung sejak tahun 2016 lalu. Penolakan sebetulnya sudah dilakukan sejak awal mula rencana pembangunan waduk yang prosesnya tidak melibatkan masyarakat adat. Rencana pembangunan waduk Lambo dimulai dari usulan pemerintah daerah Nagekeo ke pemerintah pusat tahun 2000. Survei pun berlangsung hingga 2001. Satu tahun setelahnya, kajian AMDAL dilakukan dan difasilitasi oleh Universitas Nusa Cendana. Lalu pemerintah setempat langsung melakukan rentetan sosialisasi. Dan sejak itulah situasi memanas. Warga sesungguhnya telah menolak lokasi pembangunan waduk karena di sanalah berbagai situs leluhur dan tempat ritual dilangsungkan. Jika pembangunan waduk tetap dilakukan, maka masyarakat adat akan kehilangan identitas mereka. Tahun 2015, rencana pembangunan waduk tetap dipaksakan. Warga resisten menolak. Situasi semakin meresahkan hingga memasuki tahun 2016, kekerasan dan intimidasi mulai menghantui kampung-kampung. Bersama dengan Mama Rose, Mama Mince, dan Kak Beatrix, kami memperbincangkan juga alasan penolakan lokasi pembangunan waduk. Alasannya supaya kami menunjukkan bahwa masyarakat adat tuh perempuan adat, masyarakat adat masih ada. Kalau Mama Mince sendiri ada nggak alasan? Kalau alasan kita, kalau kita mempertahankan hak hidup kita pada saat kita mempertahankan tanah di sana, kita dengan membawa kita punya anyaman, tenunan di sana, karena kita mau menunjukkan kepada mereka yang harus memaksa untuk bangun waduk di sana, di sinilah tempat hidup kami. Para perempuan adat punya cara berbeda dalam melakukan protes di kampung. Mereka membangun pos jaga di sekitar rencana lokasi pembangunan waduk. Mereka beraksi dengan cara damai, yaitu dengan menenun dan menganyam di pos jaga. Tetapi kemudian, aparat justru yang melakukan kekerasan dengan membongkar paksa pos jaga tersebut. Puncaknya, pada tanggal 18 September 2016, perseteruan antara perempuan adat dan aparat pun pecah. Mama-mama berinisiatif merapatkan barisan di garis depan dalam menghadang polisi dan Satpol PP yang hendak merampas wilayah adat. Mama Mince, Mama Rose, dan Kak Beatrix ada di sana. Mereka dengan tangan kosong berhadap-hadapan dengan aparat berseragam dan bersenjata. Ada dari mereka begitu histeris hingga melakukan aksi buka baju, termasuk Mama Mince. Bagi Mama Mince, mengenang peristiwa itu memang menghadirkan air mata, tapi sekaligus juga menggelorakan semangat juangnya sebagai perempuan adat dan penenun. Mama Rose menjelaskan kronologis peristiwa itu. Kita tidak tahu kan yang mau kami mau aksi seperti apa. Kita tidak rencana juga untuk aksi. Dengan spontan. Dengan cara bagaimana kita harus menghadapi. Awalnya kami pagar betis, kami 9 orang waktu itu. Nah, jadi mama-mama semua, kami 9 orang. Setelah itu, kami lihat kan sampai Pak Polisi bilang, Bu, tolong ini pindah dari tempat situ, kita ini dari ini. Orang dari lokasi mau keluar ke luar. Oh, yang posnya. Polisnya di situ. Akhirnya jawab saya bilang gini, tabrak saja. Karena kamu masuk itu kan buka sendiri pagar. Jadi kami anggaplah kami seperti pagar. Tabrak saja. Bu, mereka tidak izin dan lain. Bu, kita ngomong yang benar, Bu. Akhirnya saya bilang, iya. Saya jawab dari satu. Iya, kita ngomong yang benar juga. Setelah itu ada ini Pol PP hitung dari sana 1, 2. Yang kali ketiga satu mama naik dari pagar, naik langsung dia angkat kaki buka baju. Di situ mereka reaksi untuk buka baju. Dan saya langsung pindah tempat. Jadi saya itu maksudnya saya untuk menangkis bahasa dengan polisi. Waktu itu. Memang perasaan itu, waktu itu kan awalnya itu memang saya takut dengan polisi juga. Tapi mungkin kekuatannya luhur kan. Dengan emosinya kita, kan saya lihat mama masuk-masuk buka baju. Tapi awalnya saya belum lihat. Sebab layanan polisi begini, oh Bu, kemarin kan belajar undang-undang. Kok Pak tahu undang-undang ya? Situ yang saya tanya, Pak tahu undang-undang? Kalau Pak tahu undang-undang, satu kali ketuk pintu orang tidak buka, kedua kali orang tidak buka, kali ketiga kali orang tidak buka, iya. Apakah Bapak buat seperti itu? Pak tahu undang-undang? Akhirnya, begitu saya balik, saya lihat mama-mama sudah posisi buka-buka. Di situ saya diam dulu, rasa sakit sekali. Bayangkan mama-mama yang dengan sudah umur, rambut sudah putih, terpaksa harus buka pakaian. Sampai mereka titik mama-mama. Ini bentuknya sama tentu istri-istri di rumah. Tapi bodinya tidak sama tentu istri-istri di rumah. Saya benar Pak, bentuknya sama. Tetapi mama-mama ini kerja untuk bapak-bapak. Yang bapak-bapak pakai baju, kasih makan istri anak itu dari mama-mama yang kasih ini. Dengan masyarakat ada yang kasih makan kami. Bukan siapa-siapa, masyarakat ini. Pajak yang kami kasih itu untuk bapak-bapak itu yang pegawai, bapak-bapak yang pegawai. Supaya tahu, gaya dan polisi, dengan pakaian dinas itu, sepatu licin itu dari masyarakat. Pegang senjata mau takut-takut masyarakat. Jangan. Ini lo dorong mau pukul saya, saya bentar pukul saya. Hari ini Pak pukul saya, tak pun nasi hari ini juga akan habis. Aksi buka baju yang dilayangkan oleh para perempuan adat adalah benteng terakhir yang bisa dilakukan. Mereka mengingatkan kita semua bahwa manusia lahir dari tubuh perempuan. Setiap kita hidup dari tubuh perempuan. Begitu pula dengan alam yang menghidupi masyarakat adat. Mama Rose juga menyinggung bahwa mama-mama juga melakukan aksi makan tanah di depan aparat. Kekerasan yang dilakukan aparat terhadap masyarakat adat, termasuk perempuan adat, akhirnya tidak terhindarkan. Ada dari mereka yang melakukan aksi, kemudian jatuh pingsan karena didorong oleh aparat. Mama Mince pun bercerita tentang tindak kekerasan yang dialaminya ketika ia kembali melakukan aksi telanjang dada seorang diri. Thank you. kita mas. Cekik itu nanti di tanggal 12 April 2017 itu saya dicekik oleh Polwan. Memang pada saat itu saya aksi telanjang dada. Mereka mau menutup aura saya, tapi saya bilang, kenapa Anda harus tutup? Sementara saya yang telanjang, Anda yang malu. Badan saya. Iya, badan saya. Sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 10, masyarakat adat tidak boleh dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah mereka. Tidak boleh ada relokasi yang terjadi tanpa persetujuan bebas dan sadar, tanpa paksaan dari masyarakat adat yang bersangkutan, dan hanya boleh setelah ada kesepakatan perihal ganti kerugian yang adil dan memuaskan, dan jika memungkinkan dengan pilihan untuk kembali lagi. Masih bersama Radio Gaung Aman. Sejak peristiwa itu, perjuangan masyarakat adat dan perempuan adat di Rendu terus berlangsung. Begitu pula dengan aktivitas menenun yang dilakukan oleh mama-mama. Kini di tengah situasi yang tidak begitu kondusif di kampung, mama-mama bersama dengan anak-anak dan remaja perempuan terus mendorong pengembangan kain tenun. Di tengah konflik, ada inisiatif baik yang diam-diam tumbuh dan berkembang. Mama Mince dan Mama Ros bilang kalau mereka sedang mengembangkan lagi kebun-kebun kapas yang telah hilang. Tanaman-tanaman kapas itu baru saja mereka tanam Desember lalu saat musim hujan. Karena kita tertarik kembali, mau gali kembali budaya kita. Itu budaya dulu itu dari nenek moyang tuh, yang dari kapas kita harus celup dengan daun ini, akar ini kan, dan itu masih ada ya. Iya, masih ada. Jadi baru kemarin. Iya, baru kemarin tanam kemarin. Baru tanam belum ada hasil. Iya. Tapi harapannya nanti kalau kapasnya panen, iya, pasti kita akan buat seperti itu. Kita akan kembalikan budaya kalian dulu punya. Untuk ini tahun kita belum sebanyak hasilkan. Belum banyak. Mungkin di dalam satu kakak itu baru 4-5 pohon yang kita tanam. Karena kita uji coba dulu di mana tempat yang lebih bagus untuk tanam kapas. Di situlah nanti kita cari lahan. Untuk cari lahan di mana? Bibit enggak susah, bibit. Bibit memang sebenarnya susah karena sekarang ada. Di tahun kemarin di 2017 ini kan cuma satu ibu yang tanam kapas. Hanya satu pohon. Satu pohon aja. Kapasnya kapas semak, bukan kapas pohon besar atau kapas yang pendek ya. Bukan kapas kapuk, bukan ya, kapas pendek. Tapi sekarang kita sudah mulai tanam. Teman-teman sudah bagi semua bibit-bibit untuk tanam di satu dua pohon di pewarna alam juga ada. Ya, ada. Masih ada. Alam masih ada. Oh. Tidak usah kita tanam. Ini mengkudu juga bisa tanam. Ada. Bagi mama-mama, kain punya makna sebagai salah satu jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Banyak dari mereka menjual kain tenun untuk membiayai anak-anak sekolah. Mama Mince mengaku senang dengan menenun dan aktivitas tenun selayaknya hiburan di kala sepi. Tenun memberikan kebebasan berekspresi bagi perempuan terkait dengan selera seni mereka pada keindahan. Bagi para penenun, menenun juga dapat menopang kehidupan. Saat ini, mama-mama dan masyarakat adat di Rendu masih terus berjuang mempertahankan wilayah adat mereka. Mama Mince selalu mengingatkan bahwa mereka bukan menolak pembangunan, tetapi lokasi pembangunan waduk yang mereka tolak, dan mereka masih menenun di waktu yang bersamaan. Bagi para mama di Rendu, tenun adalah pula alat untuk mereklaim hak-hak terkait dengan otoritas diri dan tubuh, identitas budaya, hingga wilayah adat mereka. Kelompok-kelompok tenun pun kini mulai terbangun melalui wilayah pengorganisasian Persekutuan Perempuan Adat Nusantara Aman, atau disingkat Perempuan Aman, sebuah organisasi sayap aman yang beranggotakan individu perempuan adat, anggota komunitas aman. Sampai di sini dulu Jelajah Nusantara untuk edisi kali ini. Saksikan terus program kami pada jam 4:30 sore waktu Indonesia Barat setiap hari Jumat di minggu pertama dan minggu ketiga. Anda juga bisa mendengarkan program Jelajah Nusantara, program lain produksi Radio Gaung Aman, melalui website kami di alamat www.radio.aman.or.id. Saya Titi Pangestu, undur diri dulu dan sampai jumpa lagi pada program Jelajah Nusantara bersama Nurdiansah Dalijo di edisi berikutnya untuk mengunjungi rumah-rumah masyarakat adat anggota aman lainnya di Nusantara. Jelajah Nusantara, Hotu! Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.